Suasana indah nan termai, pakaian cantik aneka warna, menyambut satu Syawal telah pun tiba, penuh ceria. Sama di hari raya bersyukur kepadanya, ampun dipinta kita berhari raya, tanda kemenangan disambut gembira, menjamu selera setelah berpuasa. Hari raya bersyukur kepadanya, ampun dipinta kita berhari raya, tanda kemenangan disambut gembira, menjamu selera setiap